Terdengar suara entah dari mana memanggil mesra, ku punya nama. Tak tentu rasa dia.

duka karena dia. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Sekarang kau angkatlah. Thank you. berdebar hatiku.